الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله kita kembali melanjutkan bab syurutish shalah kitab Zadul Mustaqnik dan kita masih membahas syarat yang kedua sitrul aurat, menutup aurat, yang beliau terakhir dalam pertemuan kita yang kemarin menyebutkan perkara-perkara yang makruh bagi orang-orang yang sholat, diantaranya menutup wajah, menutup mulut dan hidung, kemudian mengikat rambut atau melipat pakaian, dan terakhir menggunakan sabuk dan zunnah. Baik. Qanifidina azakumullah. Mungkin untuk mengingat kembali dari apa yang kita lalui tentang tatkala orang yang sholat itu menjalankan perkara-perkara yang terlarang, yang sifat larangannya itu umum. Yang sifat larangan itu umum. Nah, maka di situ ikhwan fillah jazakumullah sudah kita bahas terjadi istilah di kalangan para ulama. Ada yang menyatakan sholatnya batal karenanya, misalnya dia menggunakan pakaian dari hasil curian. Nah, dia pakai sholat. Sebagian para ulama menyatakan batal dan tidak sah sholatnya karena dia menggunakan pakaian hasil curian. Pendapat yang lainnya menyatakan dia berdosa karena mencurinya dan tetap sah sholatnya. Nah, enggak ada kaitannya. Dan ini ikhwani fi dinillah azakumullah, kita masih baik berjalan dengan madhabnya mu'alif. Semua apa yang beliau sebutkan di sini ini perkara-perkara yang am, dilarang. Nah, tapi menurut pendapat beliau kan itu berpengaruh dengan sah dan tidaknya sholat. Baik. Dalam keadaan pendapat yang rajih, nah, perkara-perkara kalau itu larangannya itu umum, maka dia tatwa dijalankan di dalam sholat, tidak berpengaruh dengan sholatnya, tapi dia tetap mendapatkan dosa karenanya. Nah, kemudian kita melanjutkan poin setelahnya. Qala al-mu'allif Musa bin Ahmad rahimahullah, wa tahrumul khuyala'u fi thawbin wa ghairihi, dan haram untuk sombong khuyala fi thawbin, dalam pakaian, wa ghairihi, dan selain pakaian. Nah, membanggakan dirinya, seseorang mendapatkan pada dirinya besar dari yang lainnya, menganggap paling tinggi, paling mulia, dan yang semisalnya. Nah, fisauf, dalam masalah pakaian, mungkin bajunya, mungkin celananya, mungkin izarnya, sarungnya, almin, semua yang dia kenakan. Mungkin dia mengenakannya baik untuk menyombongkan dirinya, untuk membanggakan apa yang dia punyai. Baik, itu haramnya untuk sombong pada pakaian, wa ghairi, dan selain pakaian. bisa baik emas perhiasan yang dia gunakan. Nah, cincin atau yang misalnya dia menyombongkan dirinya dengan perhiasan yang dia pakai. Ini selain pakaian. Nah, ini ikhwan fillah jazakumullah. Baik. Dibawakan di sini ikhwan fillah jazakumullah karena mereka-mereka yang kemudian menggunakan pakaian kesombongan, jadi menjulurkan pakaian di bawah mata kaki karena khuyala, maka dia tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ikhwan fillah jazakumullah. Baik. Ini sudah kita bahas. Nah, bagaimana hukumnya seorang yang sholat itu dalam keadaan musbil pakaiannya? Baik. Ini sebagian berpendapat tidak sah. Nah, karena itu perkara muharram. Sebagian berpendapat ya tetap sah sholatnya, tapi dia menjalankan perkara yang haram. Nah, enggak ada kaitannya karena isbal itu larangannya di luar sholat dan di dalam sholat am hukumnya. Baik, ini ikhwan fillah jazakumullah. Sudah kita sebutkan. Nah, ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi mereka-mereka yang kemudian menjulurkan pakaiannya di bawah mata kakinya bagi kaum laki-laki karena kesombongan. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak mengajak bicara dia. Nah, wala yanzuru ilaihi, tidak melihat kepada dia. Walau zakihim walau ma'adabun alim. Empat yang dipersiapkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak diajak bicara, tidak dilihat, nah, tidak disucikan dari dosa-dosanya, dan dia mendapatkan azab yang pedih. Ini bagi mereka-mereka yang menurunkan kainnya karena kesombongan, untuk menunjukkan kebesarannya, untuk menunjukkan kesombongannya. Nah, kemudian bagi mereka-mereka yang menurunkan kainnya di bawah mata kaki bukan karena kesombongan, tidak ada niat terbetik sedikit pun dalam hatinya menyombongkan dirinya, maka terkena hadis yang lainnya, ma'as salamin al-ka'bain ma'finar, apa-apa yang di bawah mata kaki maka itu di dalam neraka. Nah, maka dua-duanya, baik dia karena sombong maupun tidak karena sombong, kedua-duanya terlarang. Baik, ini sudah kita bahas. Nah, dalam kitab Al-Ibad. Nah, dan ikhwan ifidina azakumullah, beliau bawakan di sini untuk menunjukkan bahwasanya tidak boleh, baik, bagi orang-orang yang sholat itu dalam keadaan muskil. Nah, dalam keadaan muskil. Nah, qala rahimahullah, wa taswiru, dan gambar. Nah, di maknanya orang-orang yang sholat yang membawa gambar. Nah, fanifidina azakumullah. Baik, ini belum bahas tentang masalah gambar. Nah, dalam keadaan kita lagi berbicara tentang masalah sauf, pakaian yang dipakai baik oleh orang-orang yang menjalankan sholat. Yang ini dalam pembahasan baik sitrul aurat, menutup aurat tatkala sholat. Nah, dalam masalah gambar ikhwan fillah jazakumullah, ini terbagi menjadi tiga hukum tasvir. Yang pertama, menggambar benda-benda buatan manusia. Jadi menggambar benda-benda buatan manusia. Menggambar mobil, rumah, dan yang semisalnya. Al-Muhim itu hasil karya manusia. Nah, jadi ini ikhwan fillah jazakumullah, ini perkara yang diperbolehkan. Baik. Model yang kedua, menggambar benda-benda yang tidak ada nyawanya. Nah, benda-benda yang tidak ada nyawanya, baik, tetapi dia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. benda-benda yang tidak bernyawa, tapi tidak ada yang bisa menciptakan benda itu kecuali Allah. Nah, misal menggambar pohon. Nah, ini tidak ada yang bisa menciptakan selain Allah pohon ini. Baik, tapi dia termasuk barang-barang yang benda-benda yang tidak bernyawa. Baik. Ikhwan fillah azakumullah, pendapatnya jumhur ulama menyatakan boleh. Pendapatnya jumhur ulama menyatakan boleh. Nah, pendapat yang lainnya ikhwan fillah azakumullah, pendapatnya Mujahid. Beliau berpendapat haram hukumnya menggambar pohon, menggambar buah, biji-bijian. Al-Muhim, tidak ada yang bisa menciptakan itu kecuali Allah. Nah, ini pendapatnya Mujahid. Baik. Ini khani fidina azakimullah. Tapi al-Rajih, pendapatnya jumhur. Sebagaimana diperintahkan bagi orang-orang yang menggambar makhluk bernyawa untuk dihilangkan kepalanya sehingga sebagaimana bentuknya sajarah, bentuknya pohon. Nah, kemudian yang ketiga, menggambar sesuatu yang memiliki nyawa, menggambar makhluk hidup. Nah, menggambar manusia, hewan, baik, dan yang semisalnya. Ini khani fidina azakumullah, pendapatnya jumhur ulama berpendapat haram mutlak. Nah, haram secara mutlak. Apakah bentuknya itu dalam bentuk patung maupun dalam bentuk lukisan. Nah, kalau patung kan betul-betul bisa dilihat dari segala sisi berbentuk. Nah, kalau gambaran, lukisan, itu kan hanya dari satu sisi. Jadi jumhur ulama menyatakan semuanya mutlak haram, terlarang. Nah, karena itu menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ini khani fi dina azakumullah. Baik. Dan ini khani fi dina azakumullah, fitnah taswir. Fitnah gambar ini, baik, ini fitnah yang merebak di kalangan kaum muslimin. Nah, hampir mungkin kita tidak jumpai tempat-tempat yang ada bebas dari gambar makhluk bernyawa. Nah, apalagi ikhwan fillah jazakumullah, tatkala di masa-masa intikhabat, di masa-masa pemilu, kampanye. Ini hampir tidak ada celah yang kosong yang dibiarkan nganggur, terutama di pinggir-pinggir jalan. Baik, semuanya ditempel dengan baik gambar-gambar manusia. Nah, sehingga ikhwan fillah jazakumullah, dalam keadaan malam rahmah itu tidak mau masuk di tempat yang ada gambarnya. Nah, sampai ada yang menyatakan, kalau kemudian semuanya banyak gambar, di mana malaikat rahmat itu akan turun? Nah, karena semuanya penuh dengan gambar makhluk bernyawa. Nah, ini ikhwani fi dina azakumullah. Baik. Jadi pendapatnya jumhur ulama, menggambar makhluk bernyawa muharram, termasuk menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ikhwani fi dina azakumullah, tentang masalah gambar. Baik. Di sini ikhwan fillah jazakumullah terbagi menjadi dua. Yang pertama, gambar yang dia dengan perbuatan tangan, lukisan. Dengan cara melukis. Baik. Kemudian yang kedua, gambar yang menggunakan foto, maknanya dia tidak ada pekerjaan tangan untuk gambar, tapi langsung dipotret, difoto. Nah, ikhwanul fiddin azakumullah. Baik, ini yang kemudian ikhwanul fiddin azakumullah. Nah, sebagian para ulama yang kemudian diantara Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, nah, beliau yang berpendapat bahwasanya bentuk film, maknanya baik dia apa langsung syuting atau misalnya ya, itu yang kemudian beliau menguatkan pendapat itu diperbolehkan. Nah, atau foto, baik, karena dia bukan perbuatan tangan. Nah, ini pendapat yang beliau kuatkan rahimahullah ta'ala. Baik, ini akan kita azakumullah. Baik, butuh pembahasan yang lebih dalam tentang masalah ini, masalah foto. Nah, apakah dia termasuk baik perkara-perkara yang haram, nah, atau tidak, atau juga apakah dia juga termasuk perkara-perkara yang di dalamnya ada dzurrat, nah, diperbolehkannya, insyaallah taala, baik, perlu pembahasan yang lebih dalam lagi. Baik. Qala rahimahullah. Wasti'malu, dan menggunakannya, menggunakan gambar. Baik. Khani fidina azakumullah. Seseorang yang memiliki gambar itu ada berbagai macam tujuannya. Nah, yang pertama, seseorang yang memiliki gambar dengan tujuan ta'zim, mengagungkan, mengagungkan apa yang ada di gambar itu. Nah, mungkin itu foto dari orang tuanya, mungkin itu foto dari syekhnya. Nah, al-muhim foto itu untuk diagungkan, nah, untuk dihormati dan dimuliakan. Nah, ini khani firina azakumullah. Kalau dengan tujuan yang demikian, baik, ini perkara yang haram. Nah, ini perkara yang haram, dan itulah pelakunya yang mendapatkan laknat. Baik, ini nah, apakah itu karena ta'zimu sultan, yakni mengagungkan penguasa, sehingga dipanjangkan gambar penguasa, apakah raja, presiden, atau yang semisalnya, ta'zimu sultan itu namanya, atau juga ta'zimul ibadah, ta'zimul ibadah. Nah, ini seorang yang ada foto tertentu, gambar tertentu yang dia pakai untuk diibadahi. Nah, apakah patung atau misalnya, baik, atau ta'zimul ilm, seseorang yang terkenal dengan keilmuan dia. Nah, kemudian gambarnya dipajang, baik, untuk diagungkan. Nah, ini khani fidina azab, ini fitnah yang terjadi pada kaumnya Nuh alaihissalam. Nah, ini perkara yang haram, meskipun dengan alasan kita mengagungkan ulama misalnya, kita mengagungkan masyayikh, nah, mengagungkan ulama, mengagungkan masyayikh, bukan demikian caranya, tapi dijalankan ajarannya, nah, dijalankan ilmunya. Baik, itu cara mengagungkan para ulama, bukan kemudian ditempel gambar-gambarnya dan diibadahi. Nah, ikhwan fillah jazakumullah, Tidak sedikit yang demikian di kalangan kaum muslimin, terutama pada tarekat-tarekat tertentu, tarekat sufiyah, yang mereka menyimpan gambar dari syekh-syekh mereka, pendiri tarekatnya. Sampai-sampai di setiap tokonya ada gambar syekhnya. Bahkan di setiap dompetnya ada gambar syekhnya. Kadang-kadang itu dilihat, baik dilihat sebelum dia menjalankan sholat. Jadi betul-betul untuk menambah kekhusyuan sholat dia, ditaruh di dompetnya, dipandang dengan seksama sebelum takbiratul ihram. Dan i'tiqad-i'tiqad yang lainnya, ini ikhwan ibadina azakumullah, ini muharram. Baik. Kemudian ikhwan ibadina azakumullah, ini bahayanya, diantaranya menghalangi malaikat rahmah untuk masuk ke dalam rumah. Tatkala ada gambar-gambar yang demikian. Baik. Dan yang kedua, ikhwan ibadina azakumullah, ini wasilah bagi syaitan untuk menjerumuskan kepada kesyirikan. Ingat, tujuan dia memajang foto itu bukan beribadah untuk foto itu juga. Dia beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam rangka mengagungkan gurunya, mengagungkan penguasanya. Tapi pelajaran dari kaumnya Nuh yang terjerumus ke dalam kesyirikan, itu bisa kita ambil pelajaran. Yang pertama kali, dengan niatan mengagungkan ulama-ulama mereka. Tapi berganti generasi, generasi yang berikutnya dibujuk oleh syaitan bahwa nenek moyang kalian itu menyembah patung ini, menyembah gambar ini. Akhirnya terjerumus ke dalam kesyirikan. Ini bahayanya orang-orang yang mengagungkan gambar dan diletakkan di rumah-rumah mereka. Gambar presiden, gambar raja, gambar pahlawan, gambar sunnah atau misalnya. Baik. Kemudian yang kedua, fanifdina azakumullah. Seseorang memiliki gambar makhluk bernyawa, tapi dalam rangka ihanah, untuk dihinakan. Yang tadi diagungkan, diletakkan di tempat yang tinggi, disimpan, tiap pekan dibersihkan, itu diagungkan. Beda dengan yang kedua. Yang kedua ini dihinakan. Dihinakan berarti ditaruh di bawah. Tidak kemudian diagungkan. Baik. Mungkin gambar presiden. Baik. Tapi dia sangat benci. Dipakai keset masuk rumah dia. Ini dihinakan. Baik. Atau gambar makhluk bernyawa yang lain. Yang dia tidak pajang tapi ditaruh di bawah. Dipakai untuk injek-injek, dipakai al-muhim dihinakan. Baik. Ini ikhwan ibadina azakumullah, ini tujuan yang kedua. Di sini ikhwan ibadina azakumullah, ikhtilaf para ulama dalam masalah ini. Apakah boleh seseorang itu memiliki gambar makhluk bernyawa tapi tujuannya tidak diagungkan tapi dihinakan? Dijadikan urung bantal, dijadikan lah, apa yang misalnya. Sebagian pendapat para ulama menyatakan boleh. Ini mayoritas para ulama. Baik. Di antaranya berdalil Rasulullah SAW membuat bantal yang itu ada gambar makhluk bernyawanya. Diantaranya itu yang baik dijadikan dalil. Ini ikhwan ibadina azakumullah. Kemudian sebagian yang lain menyatakan haram. Juga berdalil tatkala Rasulullah SAW tidak khusyuk dalam salatnya. Tatkala salat, tirainya Aisyah itu ada gambar makhluk bernyawa. Yang setelah itu diminta langsung untuk dilepas. Dilepas dan dicopot di ganti yang lainnya. Baik. Ini ikhwan ibadina azakumullah. Sehingga baik, ini dua-duanya juga membawakan dalil. Dalil tentang bolehnya dan dalil tentang ketidaksenangan Rasulullah dengan gambar yang ada di kirinya Aisyah radhiyallahu anha yang itu terbaca dari wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau menyebutkan bahwa malaikat tidak akan masuk ke sebuah rumah yang di dalamnya ada gambar makhluk bernyawa. Ini khani bina azakumullah. Baik. Sayyid Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Beliau menyatakan, baik, al-akhwat lebih hati-hatinya, ini untuk menjauhinya, meskipun dalam rangka untuk dihinakan. Kata beliau, wala syakka anna tajannuba hadza awraq wa akhwat. Kata beliau rahimahullah, dan tidak diragukan menjauhi ini, menjauhi barang-barang yang ada gambar makhluk bernyawa meskipun itu untuk dihinakan, baik, ini lebih hati-hatinya dijauhi. La tasamilu suwar, jangan kemudian menggunakan gambar, walau ala sabili intihan, meskipun dalam rangka untuk dihinakan. Baik, untuk spray misalnya, baik, untuk keset dan yang lainnya, untuk urung bantal. Baik, terus bagaimana bantal yang dipakai Rasulullah SAW? Ada yang menyatakan, oh itu mungkin kepalanya dipotong. Gak ada kepalanya. Baik, jadi bukan utuh gambar makhluk bernyawa. Al-Bin Ufani Firina Azzaikumullah, inilah pendapat beliau. Baik, jadi untuk menjauhi istilah ini, maka lebih hati-hatinya ditinggalkan gambar-gambar makhluk bernyawa meskipun gambar itu, benda itu untuk dihinakan. Kata beliau menutup kesimpulannya, wassalamah aslam. Jadi ditinggalkan semua itu lebih selamat. Baik, ini ikhwan fillah a'azzakumullah, sehingga dibersihkan gambar-gambar meskipun itu tidak diagungkan. Baik. Kemudian ikhwan fillah a'azzakumullah, beliau juga menyebutkan fal qaulu bil manhi, dari pendapat yang menyatakan dilarang meskipun untuk dihinakan, illam yakun huwa shawab fa innahu huwal aqwat. Kalau dia itu tidak benar, jadi kalau dia itu mungkin pendapat yang tidak benar, tapi itu pendapat yang lebih hati-hati. Baik, jadi ini kesimpulannya. Kalau memang itu baik, tidak dilarang, tapi untuk lebih hati-hatinya, baik, ditinggalkan semuanya. Baik, ini kesimpulan yang beliau berikan rahimahullah. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, poin yang ketiga, tujuan seorang itu menyimpan gambar ini tidak diagungkan yang ketiga dan tidak untuk dihinakan. Tidak diagungkan dan tidak dihinakan. Baik. Pendapatnya sumber ulama menyatakan, baik, haram. Baik, mengambil gambar dalam rangka mesti tidak untuk diagungkan dan tidak untuk dihinakan. Ini ikhwan fillah azakumullah. Baik. Ini pendapat yang jumhur ulama. Dan ini ikhwan fillah azakumullah juga diingatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Karena gambar itu musibah, yani gambar makhluk bernyawa itu musibah yang sudah merata, mungkin hampir tidak kita jumpai tempat-tempat yang kosong dari gambar makhluk bernyawa. Kata beliau rahimahullah, ma'an madhi bal wa'al'an min wujudi hadihi suwar fi kulli syai'in illa ma'nabar. Kata beliau, ini musibah yang umum, yang merata, yang saya dijumpai hanya tempat-tempat yang sedikit saja yang tidak ada gambarnya. Nah, batu jati awanil akal lusuk. Didapati gambar makhluk bernyawa itu di tempat-tempat makan, tempat minum, nah, di gelas, di piring. Nah, itu juga ada gambar makhluk bernyawanya. Nah, di baik bungkus makanan, nah, di buku, baik dan yang lainnya. Panitia Allah. Nah, sehingga hampir-hampir tidak ada tempat yang tidak ada gambarnya. Nah, sekecil apapun produk, baik diberikan gambar makhluk bernyawa. Ini ikhwan fillah jazakumullah khair. Ini yang beliau sebutkan, tentunya belum menceritakan di tempat beliau. Nah, lebih-lebih di tempat kita. Nah, kalau di sana, di tempat yang banyaknya para ulama, baik masih kata beliau sedikit sekali tempat-tempat yang bebas dari gambar makhluk bernyawa. Lebih-lebih di tempat kita. Nah, banyak gambar makhluk bernyawa yang hampir mungkin di setiap tempat, baik kita tidak menjumpai tempat-tempat yang kosong dari gambar-gambar makhluk bernyawa. Ini ikhwan fillah jazakumullah khair. Maka ikhwan fillah jazakumullah, kata beliau rahimahullah, inna ijtinahal insan lima fiya min aswar fala taka anna muharram. Nah, bahwasanya kalau menyimpan gambar tersebut, kata beliau, tidak diragukan itu termasuk perkara yang diharamkan. Nah, gambar makhluk bernyawa. Baik. Beliau juga ikhwan fillah jazakumullah, na'am, menyebutkan bagaimana hukumnya kalau seorang itu membeli koran atau membeli majalah yang di dalamnya ada gambar makhluk bernyawanya. Nah, maka dilihat ikhwan fillah jazakumullah, ini juga fatwanya sejimbat. Dia membeli koran itu, dia membeli majalah itu tujuannya apa? Tujuannya untuk cari gambarnya, atau tujuannya untuk dia cari berita? Nah, ini harus dibedakan tujuan dia membelinya. Nah, dia membeli koran karena mau baca iklan misalnya. Nah, dia mau cari barang yang dia mau cari dari iklan, sehingga dia beli koran misalnya. Dan kebetulan di koran itu penuh dengan gambar. Nah, gambar perempuan, nah, yang berpakaian sampai yang setengah pakaian. Ada itu, tapi dia beli itu bukan untuk beli gambarnya itu. Dia mau saya cari barang yang diiklan. Nah, memang kebetulan ada bonusnya. Nah, jadi gambar perempuan saya. Ini apa nih dia nazar belum nggak masalah. Nah, karena dia niat belinya untuk saya, nggak masalah belinya, bukan nggak masalah lihat gambarnya. Nah, bermasalah tetap. Baik. Jadi beli korannya kemudian baca, nah, baca iklannya mana barang-barang yang dia mau cari, enggak ada masalah. Nah, tapi kalau kemudian baik, dia beli koran, ini korannya sekarang ada gambar ini. Nah, ini soalnya diberitakan artis ini baik lagi berpuasa demikian, saya tak beli majalahnya. Nah, itu yang muharram karena dia ingin mendapatkan gambarnya. Jelas berbeda. Nah, baik, apa yang dia niatkan tak kalah beli itu menjadi hukumnya. Nah, dia niat karena gambarnya, yaitu muharram. Dia niatkan yang lainnya, baik, maka itu hukumnya lain. Nah, ini ikhwan fillah jazakumullah. Baik. Dan juga ikhwan fillah jazakumullah, sekedar dia cari berita, ada gambar maupun tak ada gambar, yang jelas saya ingin tahu beritanya ini. Nah, misalnya, baik, hingga dia beli koran. Nah, itu tentunya sesuai dengan niat dia. Baik, likul imbi'in manawa. Nah, setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Nah, dia niatnya untuk perkara haram, lihat gambar yang haram, dia dapat yang haram. Nah, dia bukan itu niatnya, itu yang dia dapatkan. Ini ikhwan fillah jazakumullah, yang pertama. Kemudian yang kedua, ikhwan fillah jazakumullah, baik, gambar foto, nah, foto orang tua atau foto anaknya yang sudah meninggal, nah, sebagai kenang-kenangan ini, kalau rindu dengan bapaknya, dilihat ini bapak saya sudah lama meninggal, rindu, dibuka albumnya, nah, dilihat-lihat. Ini juga kata beliau muharram, enggak boleh. Nah, kalau sudah mati yang sudah disobek saja fotonya, enggak ingat-ingat. Nah, kalau rindu nanti ketemu insyaallah. Nah, jadi berdoa biar bapak yang termasuk min ahli jannah, nah, dia kemudian juga beramal saleh, biar nanti ketemu di sana. Nah, ngelihat tok fotonya, ini tambah sedih. Nah, jadi enggak tambah baik, enggak tambah senang, tambah sedih. Nah, ini ikhwan fi din, jazakumullah. Baik, mereka yang punya album, baik, ini sudah meninggal, baik, diturunkan, baik, sobek, buang tempat sampah, nah, ini sudah meninggal. Nah, baik, ini ikhwan ibn a'azakumullah. Baik, kemudian juga ikhwan ibn a'azakumullah, nah, gambar yang ada pada mainan anak-anak. Nah, ini beliau bagi menjadi dua, sesuai rahimahullah. Yang pertama, mainan anak-anak yang terbuat dari kain. Baik. Kuda, boneka, terbuat dari kain. Kata beliau rahimahullah, nafadala ba'dih. Ini enggak ada masalah. Nah, jadi mainan anak-anak, baik, aswar allati yal'abu biha athfal. Nah, ini perlu bahas masalahnya. Jadi gambar yang dipakai mainan anak-anak. Nah, yang pertama, baik, qismun minal syaraq wal ihn wa ma asbah dzalika. Mainan yang terbuat dari kain atau potongan-potongan kain. Nah, nanti dibentuk kuda atau misalnya. Baik, ini kata belaba, enggak apa-apa. Nah, karena Aisyah radhiyallahu anha pernah bermain dengan itu, punya mainan boneka-boneka yang kuda-kudaan itu, baik, dan tidak diingkari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini boleh. Syaratnya yang pertama dari kain, seterusnya. Yang kedua syaratnya dipakai anak-anak. Kalau dipakai abinya ya sudah tidak boleh. Nah, ini kan anak-anak. Konteksnya anak-anak. Nah, mainan itu anak-anak. Baik. Jadi kalau orang dewasa beli boneka, nah, itu haram. Nah, kalau membelikan anaknya nggak apa-apa, ini dipakai sendiri. Nah, dipakai sendiri. Ini sudah nazar berkali-kali gagal. Nah, beli boneka Barbie saja misalnya. Baik, muharram. Nah, baik. Kemudian yang kedua, kisah minal balasih. Dari plastik, boneka yang terbuat dari plastik. Nah, watakun ala suratil insan tabi'i. Ini betul-betul persis mirip manusia illa anna saghira. Tetapi sebenarnya dia itu hanya kecil, karena boneka itu kecil. Nah, persis dengan manusia. Baik. Waqad yakunu laha haraka. Kadang-kadang bisa gerak-gerak. Nah, dikasih baterai. Waqad yakunu laha shaut, mungkin bisa mengeluarkan suara. Nah, bisa nangis, bisa guyu. Nah, persis. Baik, dengan manusia. Nah. Baik. Maka disebutkan ikhwan ibn a'azakumullah, kata beliau, waqad yaqulu qa'il innaha haramun. Nah, dia menyatakan ini juga haram. Li'annaha daqiqatu taswir. Karena ini sangat-sangat mirip. Nah, sangat-sangat mirip, baik, dengan manusia. Waqad naqulu innaha mubahah. Nah, dan juga ada menyatakan, baik, itu mubah. Itu perkara yang diperbolehkan karena Isa memilikinya. Nah, dan tidak diingkari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ini fani fidina azakumullah. Baik. Pendapat yang beliau sampaikan. Baik. Faman nazara ila umumir rukhas au rukhsah wa annahu qad yurakhasu lis-sighar la yurakhasu lil-kibar. Barang siapa yang melihat kepada rukhsah, maka rukhsah itu dipakai untuk anak-anak dan tidak mendapatkan rukhsah kalau dipakai untuk orang dewasa. Nah, kata beliau. Baik. Jika dinukilkan dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Baik. Karena kan ibn azakumullah, untuk anak-anak itu diberikan rukhsah keringanan permainan, lahun. Nah, anak-anak. Tapi tidak mendapatkan rukhsah bagi orang-orang yang sudah dewasa. Nah, baik. Demikian pula ikhwan ibn azakumullah pendapatnya semuqtil rahimahullah. Beliau menyatakan kalau boneka mainan itu terbuat dari kain boleh. Nah, tapi kalau dari plastik tidak boleh. Sama persis dengan manusia. Nah, bisa jalan, bisa ketawa, gerak-gerak, baik. Ini persis dengan manusia tidak boleh. Nah, ini ikhwan ibn azakumullah. Baik. Sehingga ikhwan ibn azakumullah. Nah, Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah pendapat beliau, wa ana atawaqqafu fi taqrihiha. Adapun saya tawakuf. Nah, mainan yang itu dari plastik, boneka-bonekaan. Nah, boleh cerita, baik. Kadang-kadang juga anak-anak itu boneka-boneka itu dikasih nama. Nah, ini namanya siapa? Betul-betul kayak adiknya. Nah, dipakai mainan. Baik, kata beliau rahimahullah, saya tawakuf dalam masalah ini. Nah, kata beliau rahimahullah, lakin yumkinu taqallus min asyubha bi ayat mas wajha. Maka mungkin untuk saya berlepas dari syubhat ini dihapus wajahnya. Nah, jadi kalau boneka plastik wajahnya dicat. Nah, dicat hitam. Jadi enggak ada matanya, enggak ada hidungnya. Baik. Kalau ada hidungnya mungkin gerasi. Nah, jadi rata. Jadi betul-betul dia enggak mirip dengan manusia. Nah, ini untuk saya keluar dari ikhtilafnya para ulama. Nah, apakah boleh mainan dari plastik? Kalau dari kainnya apa disebutkan boleh? Yang diikhtilafkan sekarang ini dari plastik. Nah, dari plastik. Baik. Jadi mungkin kepalanya dipotong, nah, atau wajahnya ditutup. Nah, alhamdulillah saya diupayakan itu tidak mirip dengan manusia. Nah, kalau misalnya ikhwan ibn azakumullah wajahnya sudah dicat, nah, ditutup atau ditempel dengan kain, dibungkus. Nah, jadi dibungkus enggak kelihatan matanya, dibungkus kain gitu ya. Baik. Meskipun dia bersuara enggak apa-apa. Nah, dia bisa gerak-gerak, bisa bersuara misalnya, yang penting itu enggak ada wajahnya. Nah, jadi enggak persis dengan manusia. Baik. Meskipun bisa nangis, ini kan enggak ada wajahnya. Baik. Ini untuk keluar dari ikhtilafnya para ulama. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, ini pendapat beliau. Insyaallah kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.